وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، kita lanjutkan pelajaran kita. Kita telah mempelajari bahwa salat maghrib memiliki dua waktu. Awal waktu saat terbenamnya matahari secara utuh, sebagaimana pada hari Jibril. Dan waktu yang kedua setelah itu berakhir dengan maghrib asy-syafaq, terbenamnya, hilangnya, jatuhnya syafaq, yaitu rona merah senja. Ini pendapat yang rajih yang akan kita bahas nanti. Dan ini mazhab Hanbali. Ini pula pendapat Asy-Syafi'i pada qaul qadim diriwayatkan oleh An-Nawawi dan sederetan muhaqqiqun dari fuqaha Syafi'iyah. Pendapat Asy-Syafi'i tersebut dinukil oleh Abu Thawud berdasarkan pendapatnya berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Waktu salat Isya malam yajud asy-syafaq. Naam. Kemudian bantahan terhadap pendapat yang menetapkan hanya satu waktu, hanya di awal waktu saat terbenamnya matahari, telah kita bantah. Nah, dengan tiga metode. Antara hadis Abdullah bin Al-As, hadis Jibril, al-jam'i bain ad-dalilain, atau metode tarjih atau metode nasakh, sudah diterangkan. Sebagai faedah, Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Asy-Syarh Al-Mumti' mengatakan bahwa jeda waktu antara maghrib dan isya berkisar kira-kira antara 1 jam seperempat jam. Hingga 1,5 jam. Ya, 1,5 jam lebih 3 menit. Sekitar itu, setelah terbenamnya matahari. Jadi, jarak antara maghrib setelah terbenamnya matahari sampai masuk waktu isya, kisarannya itu 1,4 jam, jadi antara 1,4 jam sampai 1,5 jam, 1,5 jam lebih 3 menit, sekitaran itu. Nah, ini sebagai gambaran kalau dihitung dengan jam. Nah, bisa kalian buktikan. Nah, dengan pengamatan silakan diamati, diuji faedah dan ukhuwah rahimahullah tersebut. Sekarang kita masuk ke salat isya. Awal waktu dan akhir waktu salat isya. Al-ulama ijma', mereka ijma', sepakat bahwa waktu salat isya masuk dengan menghilangnya syafaq. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa awal waktu salat isya masuk dengan menghilangnya asy-syafaq. Itu disepakati. Ya. Adapun tafsir syafaq kita akan bahas nanti. Yang jelas mereka mengatakan waktu sholat isya masuk dengan maghrib asy-syafaq, dengan terbenamnya, menghilangnya, jatuhnya asy-syafaq, hilangnya syafaq. Nah, berdasarkan hadis Jibril, berdasarkan hadis Jibril, baik pada riwayat Jabir maupun yang lainnya. Pada riwayat Jabir, lafadznya di hari pertama kedatangan Jibril mengimami Nabi Assalam. Lafadznya, summa ja'ahul isya'a, summa ja'ahu al-isya'a. Kemudian datang Jibril di waktu isya. Kemudian datang Jibril di waktu isya. Faqal, lantas berkata, Qum, berdiri, berdiri kamu. Fasallihi, dan laksanakan sholat. Jibril memerintahkan Nabi SAW untuk berdiri melaksanakan sholat isya. Qum fasallihi, berdiri, ya, kemudian laksanakan sholat, sholat isya. Fasalla hina ghaba asy-syafaqu, begitu lafaznya. Fasalla hina ghaba asy-syafaqu. Fasalla hina ghaba asy-syafaqu. Kemudian Nabi Alaihissalam sholat isya diimam oleh Jibril. Hina ghaba asy-syafaqu, hina ketika ghaba asy-syafaqu, ketika terbenam, menghilang asy-syafaq. Nah, ini di hari pertama yang menunjukkan itu awal waktu. Jadi sholat isya masuk dengan maghrib asy-syafaq, dan ini ijma di antara alim ulama, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai makna syafaq. Nah, permasalahannya di sini. Permasalahannya terletak pada apa tafsir syafaq, apa makna syafaq pada hadis. Apakah syafaq itu artinya rona merah senja? Ataukah rona putih? Apakah makna syafaq rona merah senja atau rona putih? Ini diperselisihkan. Nah, jadi kalau masalah bahwa sholat isya itu masuk dengan terbenamnya, menghilangnya syafaq, mereka sepakat, ijma. Tapi yang tidak disepakati, apa makna syafaq? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan syafaq ada rona merah senja. Jadi dengan hilangnya rona merah senja berarti masuk waktu sholat isya. Ada yang mengatakan syafaq adalah rona putih, ya, dengan hilangnya rona putih baru masuk sholat isya. Nah, yang perlu diketahui sekarang urutannya, yaitu tahapannya begini. Setelah matahari terbenam, tersisa di ufuk barat. Setelah matahari terbenam, akan tersisa di ufuk barat rona merah. Rona merah membubung ke atas. Jadi kalau matahari terbenam secara utuh, akan tersisa di ufuk barat rona merah yang membubung naik ke atas. Rona merah, ya, warna merah. Itu rona merah senja. Setelah rona merah menghilang, ya, rona merah yang membubung ini jatuh, terbenam, hilang, menghilang, tersisa rona kuning. Tersisa rona kuning, tersisa warna kuning di sana. Masih ada warna kuning. Setelah rona kuning menghilang, ya, setelah rona kuning menghilang, tersisa rona putih. Jadi tiga tahapan, ada tiga, ada rona merah senja, ada rona kuning, ada rona putih. Ya. Ketika matahari terbenam, utuh terbenam, tersisa rona merah senja. Ini membubung ke atas. Itu jatuh, terbenam, menghilang, masih ada tersisa rona kuning. Rona kuning menghilang, masih tersisa rona putih. Rona putih menghilang, sudah gelap di ufuk. Nah, ada yang mengatakan bahwa waktu yang dimaksud dengan syafaq adalah rona merah senja, berarti ya, dengan menghilangnya rona merah senja masuk ke salat isya. Ada yang mengatakan syafaq adalah rona putih, berarti meskipun rona merah sudah menghilang, belum masuk waktu isya. Ya. Meskipun rona kuning sudah menghilang, belum masuk waktu salat isya, karena masih tersisa rona putih. Sampai rona putih yang hilang, baru masuk salat isya. Berarti ini lama, lebih panjang. Nah, ya, urutan tahapan tadi, rona merah, rona kuning, rona yang terakhir rona putih. Keterangan ini Anda dapatkan dalam Al-Majmu'. Nah, keterangan ini terdapat dalam kitab Al-Majmu', diterangkan oleh Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarhil Muhadzab. Yang kitab Majmu' Syarhil Muhadzab. Baik. Dari dua pendapat itu, yang benar syafaq maknanya rona merah. Dari dua pendapat itu syafaq maknanya rona merah. Hal ini semakin kuat, ya. Makna ini diperkuat dengan riwayat lain dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Riwayat lain dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang dikeluarkan oleh Muslim. Juga dikeluarkan oleh Muslim dengan lafaz waktu maghribi malam nisqut thawrus syafaq. Waktu maghribi malam nisqut thawrus syafaq. Waktu maghrib malam yasqut, malam yasqut thawru asy-syafaq. Nah, coba kan yang lihat di matan kitab hadis Abdullah bin Al-As riwayat Muslim yang ditampilkan oleh As-Sa'di rahimahullah, lafaznya wa waktu salatil maghribi malam yaghribi asy-syafaq. Wa waktu salatil maghribi malam yaghribi asy-syafaq. Waktu sholat maghrib selama syafaq belum terbenam, belum menghilang. Ini sudah kita pelajari akhir waktu sholat maghrib dan awal waktu salat isya. Jadi dengan terbenamnya syafaq berakhir salat maghrib masuk ke salat isya tanpa waktu pemisah dan tanpa persekutuan waktu. Nah, sekarang apa makna syafaq? Diperselisihkan. Nah, yang memperkuat bahwa syafaq maknanya adalah al-ahmar. Syafaq adalah al-ahmar, yaitu warna merah senja. Riwayat lain dari hadis ini, hadis yang sama, hadis Abdullah bin Al-As. Juga riwayat Muslim pada riwayat lain. Karena di sini al-Imam Muslim dalam sahihnya punya banyak riwayat. Ada beberapa sanad, beberapa riwayat yang beliau miliki dalam meriwayatkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Di antaranya yang tadi disebutkan. Ya, mimbabil fa'idah, inilah yang membuat al-imam muslim kagum. Ya, kagum dengan apa yang telah dia karang dalam sahih muslim. Ya, ketika setelah menyebutkan semua jalan-jalan riwayat Abdullah bin Amr al-As yang banyak yang dia miliki, telah membuat itu, kemudian beliau pun menyadari bahwa ini semua tidak mungkin beliau hasilkan dengan bersantai-santai. Setelah itu, setelah menghabiskan riwayat Abdullah bin Al-As semua yang dia miliki, disitulah dia sebutkan dengan sanadnya sampai kepada Yahya bin Katsir mengatakan la yunalul ilm birahatil jism. Disitulah disebutkan ucapan Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir, la yunalul ilmu birahatil jismi. Nah, ilmu tidak akan didapatkan dengan tubuh yang santai. Butuh usaha, butuh upaya, butuh lelah, butuh capek, butuh kerja keras, butuh perjuangan, kesungguhan. Ya. Efisiensi waktu, mencatat, menghafal, memahami. Nah, sampai bisa menghasilkan riwayat seperti itu. Sampai bisa menghasilkan ilmu. Nah. Ya. Padahal ucapan Yahya bin Abi Katsir itu bukan hadis Nabi SAW. Nah. Tapi kenapa disebutkan di situ? Di tengah-tengah hadis. Tiba-tiba disebutkan di situ. Ayah, setelah mengurai semua riwayat yang dia miliki dari Abdullah bin Al-As, kemudian menyadari ini semua hasil kerja keras, memberikan, maka beliau ingin memberikan faedah bahwa ini semua tidak mungkin dihasilkan dengan santai. Beliau menghasilkannya dengan upaya yang keras. Disebutkan oleh dia, ya, dengan sanad yang sahih sampai kepada Yahya bin Abi Katsir, la yunalul ilmu birohatil jism. Dalam hadis ini dalam sahih Muslim. Nah, riwayat yang lainnya tadi sudah disebutkan ya, yang memperkuat makna ini yaitu riwayatnya waqtul maghribi ma lam yashud thawrus syafaq. Waqtul maghrib, waktu maghrib ma lam yashud. Selama belum yashud, belum jatuh. Ya, selama belum jatuh. Kalau riwayat sebelumnya kan lafadznya malam yagis, selama belum terbenam. Nah, lebih jelas lagi ini karena lafadznya malam yashud, selama belum jatuh. Thawrus syafaq. Thawr asy-syafaq. Syafaq yang thawr maknanya thawran. Asy-syafaq yakni syafaq yang membubung ke atas. Thawr maknanya thawran, yaitu membubung naik ke atas. Nah, bagaimana letak maknanya bahwa ini memperkuat bahwa asy-syafaq yang dimaksud adalah rona merah? Karena yang membubung, yang sifatnya membubung naik itu rona merah. Kalau yang lainnya tidak begitu sifatnya. Dia menyebar di ufuk. Yang membubung naik begini, ya, membubung naik sawaron, sawur, itu rona merah. Nah, kalian bisa mati. Adapun rona putih tidak. Rona putih menyebar di ufuk. Yang membubung begini, membubung naik begini, ya, membubung ke atas, ya, itu rona merah. Nah, ini makanya riwayat ini sangat penting. Nah, memperjelas makna syafaq. Kata Nawawi dalam Al-Majmu', sisi pendalilannya adalah, sisi pendalilan dari riwayat ini adalah, karena thawr syafaq maknanya rona yang membubung ke atas. Rona yang membubung ke atas. Dan ini sifat rona merah. Ini sifat rona merah. Yang sifatnya membubung ke atas itu rona merah. Dan ini sifat rona merah. Bukan rona putih. Bukan rona putih. Begitu kata Nawawi. Ibn Qudamah dalam Al-Mughni juga begitu keterangannya. Kata Ibn Qudamah dalam Al-Mughni, hanyalah sesungguhnya makna ini mengenai rona merah senja. Ya. Mengenai pada rona merah senja. Mengenai rona merah senja atau mengena pada rona merah senja. Nah, sifat yang sifatnya membubung naik ke atas itu rona merah senja. Kalau rona putih tidak membubung ke atas begini. Dia menyebar saja di ufuk. Nah. Jelas ya? Nah, oleh karena itu makna ini yang masyhur. Makna ini yang masyhur bahwa asy-syafaq adalah al-ahmar, rona merah senja. Makna ini yang masyhur yang dikenal dalam bahasa Arab. Tafsir jumhur ulama dan jumhur ahli pakar bahasa. Ini yang masyhur dalam bahasa Arab yang merupakan tafsir jumhur ulama dan ahli pakar bahasa. Ahli bahasa, pakar bahasa. Ini juga pendapat beberapa sahabat. Datang asar dari beberapa sahabat menafsirkan asy-syafaq dengan al-ahmar, rona merah senja. Kata Al-Albani rahimahullah dalam As-Samar Al-Mustafad, ana nukil saja keterangan Al-Albani, saya bersandar pada Al-Albani rahimahullah. Kata Al-Albani dalam As-Samar Al-Mustafad, Al-Baihaqi telah meriwayatkan tafsir ini dari Ibnu Umar. Al-Baihaqi telah meriwayatkan tafsir ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan sanad sahih dalam kitab Tahdzib al-Asma. Judul kitab Al-Baihaqi tersebut adalah Tahdzib al-Asma. Al-Baihaqi telah meriwayatkan tafsir ini dari Ibnu Umar. dengan sanad sahih dalam kitab Tahdzib al-Asma. Jadi sahih riwayat dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar mengatakan As-Syafaq dengan Al-Ahmar radhiyallahu anhu. Kemudian kata Al-Albani, Ad-Darqutni telah mengeluarkan riwayat Ibnu Umar secara marfu'. Ad-Darqutni yaitu dalam sunannya, Sunan Ad-Darqutni, telah mengeluarkan riwayat Ibnu Umar secara marfu'. Apa makna marfu'? Ya, seorang talib al-ilm harus faham, la yakfa alaiha hadhihi al-istilahat. Istilahat mustalahiyah. Naam. Kala al-hadith. Marfu' apa? Dinisbahkan sampai kepada Nabi SAW. Jadi, Ad-Darqutni dalam sunannya meriwayatkan dan Ibnu Umar dari Nabi SAW menafsirkan demikian. Tetapi, kata Al-Albani, tetapi ahli hadis, pakar hadis telah memonis riwayat tersebut sebagai riwayat yang cacat. Jadi riwayat Ad-Darqutni tadi dari Ibnu Umar sampai kepada Nabi SAW bahwa itu sabda Nabi menafsirkan As-Syafaq dengan Al-Ahmar Rona Merah Senja, riwayat itu cacat. Pakar hadis, ahli hadis memonisnya cacat. Jadi yang marfu' dari Nabi SAW tidak ada. Ya. Puncaknya cuma mauquf dari sahabat. Itu tadi yang kita dengar jadi Ibnu Umar, riwayat Al-Baihaqi. Nah, kata Al-Albani selanjutnya, lalu Ad-Darqutni meriwayatkannya dari Ubadah bin Shamit dan Shaddad bin Aus radhiyallahu anhum dengan bergandengan. Dengan bergandengan. Yani dua ucapan sahabat, Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu dan Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Ad-Darqutni secara bergandeng. Nah, secara bergandeng dengan satu sanad. Nah, menafsirkan seperti tafsir Ibnu Umar. Juga dan dari Abu Hurairah. Asar berikutnya Ad-Darqutni mengeluarkan dari Abu Hurairah. Nah, jadi ini tafsir beberapa sahabat, siapa saja kesimpulannya? Dari Ibnu Umar, dari Ubadah bin Shamit, Shaddad bin Aus dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum jami'an. Nah. Jelas ya? Jadi kalau di kalangan ahlul ilm sudah kita dengar memang ada perbedaan pendapat dalam menafsirkan. Nah, jadi kita memilih ini, ya, dan ini yang dibenarkan oleh Ibnu Utsaimin dan Al-Albani. Ini yang dibenarkan oleh Ibnu Utsaimin dan Al-Albani. Nah, kita memilih ini karena ini yang masyhur. Makna ini yang masyhur bahwa As-Syafaq maknanya Al-Ahmar, orang Melayu saja, ini yang masyhur dalam bahasa Arab. Tafsir jumhur ulama, tafsir jumhur ahli lughah, pakar bahasa, tafsir beberapa sahabat yang telah kita dengar. Adapun hadis dari Nabi SAW, hadis marfu secara sharih, penafsiran seperti itu riwayat Ad-Darqutni tadi, itu sudah kita dengar cacat, dianggap cacat oleh pakar hadis. Tetapi ada riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As, salah satu riwayat Muslim yang memperkuat makna itu, waktu maghribi malam is malam yasqut thawr asy-syafaq, karena thawr asy-syafaq dalam bahasa maknanya thawaran. Thawaran maknanya apa? Membubu. Ya. Maknanya membubung ke atas. Itu makna thawr. Jadi syafaq yang membubung ke atas. Nah, seperti kita dengar dari An-Nawawi dan Ibnu Qudamah, sifat ini rona yang sifatnya membubung naik ke atas itu adalah sifat rona merah. Karena rona putih tidak membubung seperti itu. Tidak membubung ke atas seperti itu. Oleh karena itu, Nabi alaihi wasallam pada riwayat ini membahasakan malam yasqut. Dibahasakan dengan lam yasqut. Selama belum jatuh. Ya, karena rona merah ini membubung ke atas, jadi Nabi bahasakan selama belum jatuh ke bawah. Menghilangnya itu dengan cara jatuh. Karena dia membubung ke atas. Nah, dan demikian jelas bahwa ini yang kuat. Ya, la syak insyaAllah bahwa syafak maknanya al-ahmar, rona merah penjah. Nah. Pendapat kedua dalam masalah ini, dan ini lemah, marjuh, pendapat yang mengatakan syafak adalah rona putih. Rona putih. Nah, sudah kita dengar urutannya tadi ya, rona merah. Rona merah menghilang, masih ada rona kuning menghilang, masih ada rona putih. Jadi pendapat ini panjang isanya. Nah, panjang isanya lebih panjang. Nah, tapi pendapat ini lemah. Ini pendapat Abu Hanifah dan Al-Muzani. Al-Muzani dari kalangan Syafi'i. Al-Muzani sahabatnya Al-Imam Al-Syafi'i. Al-Muzani sahabat Al-Imam Al-Syafi'i. Nah. Jadi yang menafsirkan syafak dengan warna putih adalah Abu Hanifah dan Al-Muzani. Al-Muzani sahabat Al-Imam Al-Syafi'i. Serta sebagian kecil fuqaha dan ahli bahasa. Pendapat ini keliru. Wallahu a'lam. Dengan demikian, tersisa akhir waktu salat Isya. Yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala. Dan majelis kita akhir sampai di sini. تفضل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله.